بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم sebelum kita bahas kitab Riyadhus Shalihin, ada hal yang perlu kita bahas. Hari ini tanggal berapa? 31 apa? Apa yang biasa dilakukan manusia? Tuh. Apa hukumnya? Yakin? Dalilnya? Had. Ada yang tahu? Fadhal, Alfin. Naam. Man tashabba bi qaumin fa huwa minhum. Kalau kita tashabbuh menyerupai mereka, maka kita minhum. Yang lain? Nah, ini kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan manusia. Dan mereka, di antara mereka, atau kebanyakan pula di antara mereka adalah kaum muslimin, kesian. Kesian mereka, kaum muslimin. Lah, anehnya, di antara kaum muslimin, juga ada thalabul ilm yang ya nyerempet-nyerempet senang, nyerempet-nyerempet bahagia, atau ngintip-ngintip lah ikut juga menyenangkan, apa, menyemarakkan, ikut senang juga. Apa buktinya? Ada sebagian thalabul ilm siap untuk begadang nonton, apa, karena enggak bisa nonton kesananya, ya nonton kembang apinya aja dari jauh, sampai rela enggak tidur, bahkan sampai rela apa kucing-kucingan sama musyrif atau sama ustad. Ketika ada ustadnya, tutup. Begitu ustad enggak ada, selimutnya dibuka, lihat kesana kemari. Atau ada yang pura-pura ke kamar kecil lah, di inilah. Ingat, memperingati itu, kita khawatir. Di hati kita ada kebahagiaan, di hati kita ada kecenderungan kepada perayaan yang mereka rayakan itu. Man tashabba bi qaumin fa huwa minhum. Na'udzubillah. Kalau hal itu ada di hati kita. Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dari sahabat Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, Qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke Madinah, walahum yawmani yal'abuna fihima. Ada dua hari yang orang Madinah itu merayakannya. Bagaimana cara merayakannya? Yal'abuna fihima. Bermain-main, bersorak-sorak, bergembira ria, makan-makan. Walhasil, bergembira ria dengan datangnya dua hari itu. Hari apa itu? Ada yang tahu? Dua hari ini maksud hari apa? Yaitu hari Id mereka Nairus dan Mahrajan. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ma hadhanil yauman, hari apa itu keduanya? Hari apa itu? Maka ahli Madinah menjawab, kuna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dua hari itu kita bermain-main, arti bergembira ria, menyambutnya ketika kita di zaman jahiliyah. Artinya apa? Menjadi adat istiadat mereka. Ini adalah hari warisan nenek moyang. Ini adalah hari yang menjadi kebiasaan mereka untuk disambut, diagungkan, dimeriahkan. Ketika Rasulullah SAW mendengar ini, apa yang dikatakan Rasul? Faqala Rasulullah SAW, inna Allah qad abdalakum bihima khaira minha yawmu adha wa yawmul fitr. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya Allah SWT telah menggantikan kalian dengan keduanya yang lebih baik daripada keduanya. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Hari Id Adha dan hari Id Al-Fitr. Rasul SAW mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Id Fitr dan Id Al-Adha. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kita lihat ada wajah dalalah, innal idainil al-jahiliyain lam yuqirruhuma Rasulullah sallam wa lam tarakahum yal'abuna fiha fihima al-'adah. Dua hari raya jahiliyah yang sudah ada sejak dahulu kala sebelum Rasul datang ke Madinah, dan ini adalah adat. Adat bukannya dalil untuk bolehnya seseorang menjalankan perbuatan itu. Adat tidak bisa menggeser dari syariat. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika adat itu bertentangan, langsung Rasul mengatakan apa? Inna Allah qad abdalakum bihima khaira minhuma. Allah telah menggantikan. Rasul alaihi wasallam tidak membiarkan masyarakat Madinah yang mempunyai kebiasaan adat istiadat yang sudah turun menurun itu dibiarkan begitu? Tidak. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan mereka apa bermain-main, bergembira ria pada dua hari yang sudah menjadi adat itu. Akan tetapi Rasul menyampaikan kepada mereka, innallaha qad abdalakum bihima yaumaini akharaini, kata Syekh. Dua hari raya yang lain yang lebih baik daripada keduanya. Kata Syekh Islam, wal ibdal min syai' yaqtadi tarakal mubaddil tarakal mubaddil min idla la yajma' baina al badal wal mubdil wa mubaddil minhu. Kata Syekh, yang namanya ibdal dari sesuatu itu harus meninggalkan sesuatu yang semula ada diganti dengan sesuatu yang baru. Yang namanya diganti itu tidak membiarkan, tidak mencampur keduanya, tidak. Tetapi yang namanya mengganti, mencopot satunya ini diganti dengan yang baru. Artinya tidak menyampur, tidak menggabungkan keduanya. Yang ini tetap ada, yang ini tetap ada, itu bukan mengganti, tapi menambah. Akan tetapi, di dalam hadis yang Rasul katakan, innallaha qad abdarakum, telah mengganti. Sehingga tidak bisa mencampur adukan kita punya dua id, yang datangnya dari Allah, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, juga kita campurkan dengan yang lainnya, itu bukan abdalah. Bukan mengganti, tapi menambah. Yang Rasul katakan kepada kita, sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya itu dengan hari raya yang lain yang lebih baik. Dikabarkan oleh Rasul, hari raya yang Allah berikan kepada kita lebih baik. Sekarang kita ditantang. Kita percaya kepada Allah dan Rasulnya apa tidak? Kalau kita yakin kepada Allah dan Rasulnya, apa yang Allah gantikan dan Allah katakan itu lebih baik, maka kita terima dengan senang hati dan penuh hati kita menerimanya. Tidak ragu-ragu lagi. Dan kita tidak mau sesuatu yang diganti oleh Allah dan Rasulnya terus kita akan campur adukkan. Ini kita terima, yang lainnya kita terima juga. Tidak. Apa yang Allah dan Rasulnya ganti, ya kita ambil. Yang ini kita buang, yang namanya pengganti. Yang namanya pengganti tidak bisa dicampurkan, tidak bisa dibarengkan. Oleh karena itu, kalau kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita percaya, kita menerima dengan hukumnya, ya kita ganti, kita benci kepada yang itu. Enggak suka kita kepada yang itu. Syekh Al-Utsaimin pernah membahas tentang seseorang yang ridha bi ahyat al-kufriyah. Beliau mengatakan, asalnya pertanyaan, ma hukum tahni'ah li bidayah as-sanah. Apa hukumnya mengucapkan selamat untuk tahun baru? Tahun baru kan ada dua tahun baru. Tahun baru Islam, tahun baru apa Hijriyah sama tahun baru Masehi. Syekh menjawab keduanya. Tahni'a bi ra'sil 'am al-jadid laysat ma'rufa 'inda salaf. Salaf enggak kenal itu. Mengucapkan selamat tahun baru, enggak Hijriyah, enggak Masehi. Tidak dikenal. Walihada tarakal aula. Oleh karena itu meninggalkan ucapan selamat tahun baru itu lebih aula. Kok bisa saya mengatakan lebih aula? Artinya kan boleh-boleh aja kan? Apa maksudnya? Lakin law anal insan bina'an ala anna fil 'am alladhi madha afnahu fi ta'atillah azza wa jal fayuhanni'i lituli umrihi fi ta'atillah fahadha la ba'sa bihi li'anna khairun nas man tala umruhu wa hasun 'amaluh. Lakin hadhihi tahni'ah innama takun ala ra'sil 'am al-hijri. Kalimat tarakah aula itu kalau ra'sul am al-hijri. Saya sedang bahas kalau itu tahun baru Hijriyah. Tarakah aula. Lah. Amma ra'sul am al-miladi fa innahu la yajuz tahni'a bihi. Jelas saya mengatakan kalau urusannya Masehi bukan taraka aula, la yajuz, tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru. Li'anna laisa aman syar'iyan bal inhana bihi kuffar al-kuffar ala a'yadihim fahada yakun insan fihi ala khatar azim. Ayuhanni'i bi'ayat kufur. Kalau mengucapkan apa selamat tahun baru kepada orang kafir atau dalam id kafir terhadap hari-hari besar mereka, mengucapkan aku selamat kepada orang kafir di hari-hari besar mereka, kata Syekh, fahadha yakun insan fihi ala khatr azim. Ini yang dilakukan ini, perbuatan ini ada dalam keadaan bahaya yang besar kalau dia mengucapkan selamat di tahun-tahun besar mereka. Li'ana tahni'ah bi'ayal kufur ridha biha wa ziyadah. Karena kalau kita mengucapkan selamat itu artinya kita ridha dengan hari-hari besar mereka, bahkan ziyadah, bukan cuma sekedar ridha, bahkan ziyadah. Banyak orang mengatakan atau sebagian da'i mengatakan kita mengucapkannya itu bukan dalam rangka urusan akidah. Terserah mereka, mereka bisa mengatakan demikian. Tetapi hakikatnya kita mengucapkan itu dalam rangka urusan akidah. Karena kita mengucapkan selamat ketika mereka berbuat kesyirikan, hakikat perbuatan mereka menyangkut masalah akidah, bukan sih? Lah bagaimana kita bisa mengatakan mengucapkan selamat terhadap perbuatan mereka yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka siapa-siapa yang mengucapkan selamat atas hari raya mereka menunjukkan keridhaan. Kalau kita ridha pada mereka, apa yang terjadi? Waridha bi ayat kufriyah rubama yakhruj al-insan min da'iratul Islam. Kata Syekh mengkhawatirkan. Kalau seseorang ridha dengan hari-hari kekufuran, bisa-bisa mengeluarkan seseorang dari da'iratul Islam. Mengkhawatirkan akan mengeluarkan dia dari keislamannya. Oleh karena itu saya mengatakan apa? Ala khatar azim. Ada dalam bahaya. Dia masuk lingkup bahaya. Daerah yang berbahaya. Karena ucapan itu mengandung ridha. Keridhaan seseorang pada hari raya kekufuran berarti dia khawatir ridho pada perbuatannya. Ridho pada perbuatannya akan mengeluarkan seseorang pada da'iratul Islam. Oleh karena itu, karena ini adalah perbuatan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak patut sedikit pun ada di hati kita bahagia dan senang. Kita harus perangi. Kalaupun ada rasa penasaran, karena memang apa hari raya mereka ini dibesar-besarkan yang luar biasa oleh media dan oleh perangkat yang macam-macam dengan cara yang gemerlap yang orang akan mudah tergiur untuk datang melihatnya. Ditambah kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya. Banyaknya orang tergiur, sampai terlalai permasalahan ini adalah permasalahan akidah, karena banyaknya hiburan di malam-malam itu. Yang hiburan itu menarik orang untuk terjatuh pada perbuatan kemaksiatan. Hiburannya saja terjatuh banyak kemaksiatan. Bayangkan malam-malam id mereka diselenggarakan malam hari. Yang harus mengeluarkan orang, entah laki-laki ataupun wanita, dari rumahnya. Sehingga terjadinya pecampur baur. Ada musik, ada apa khamer, ada wanita pecampur baur dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Kemaksiatan. Pantaskah kondisi yang seperti ini kita bahagia, ikut senang, ikut penasaran, ikut hadir? Berhubung badan kita terbelenggu, tidak bisa keluar, ya mata kita lah ikut hadir. Pantas thalabul ilm ikut hadir matanya. Ikut bahagia, ikut menikmati dengan acara kembang api yang itu memang jebakan, mempunyai daya tarik yang kuat. Dan subhanallah banyak kaum muslimin yang juga beli petasan atau kembang api untuk ikut merayakannya. Tidak murah. Jutaan, puluhan juta, bahkan ada ratusan juta orang mengeluarkan duit untuk itu. Untuk dikorbankan satu malam. Padahal banyak orang fakir butuh uang untuk membiayai anaknya sekolah, untuk mengobati dirinya. Enggak mampu. Dibuang-buang dalam waktu satu jam atau dua jam, dihamburkan sekian ratus juta. Bukan ratus ribu, ratus juta. Coba kalau dibayangkan, satu orang, dua orang, atau sekelompok orang sudah ratusan juta, satu kota batu berapa miliar? Kalau se-Indonesia, entah berapa ratus miliar atau M mungkin bisa-bisa nilainya. Cuma dalam satu jam, dua jam. Belum acara-acara lainnya. Belum musibah-musibah yang menimpa, tabrakan, mati, kebakar, ini sebagainya. Penyakit yang setelah itu, karena hujan-hujanan, belum penyakit hati yang disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan pada malam itu. Banyak para gadis ataupun syabab yang semula tidak pernah bermaksiat karena keluar malam itu, menjadi hancur akhlaknya. Melihat kemaksiatan yang banyak, dia tidak bisa menolaknya. Dia tidak bisa menghindar. Pantaskah kita berbahagia ketika malam itu? Ada nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ijtanibu a'da Allah al-Yahud wa al-Nasara fi idihim yawma jam'ihim. Fa'inna as-sakhata yanzilu alaihim fa'akhsha an yusibakum. Kata Umar bin Khattab, jauhilah dari musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasrani, di hari besar mereka, hari raya mereka, yaitu hari mereka berkumpul bersenang-senang. Umar bin Khattab menasihati kita semua, jauhi. Takutlah kalian kepada hari-hari mereka, hari-hari besar mereka, jauhi. Karena mereka dalam musuh-musuh Allah. Tidak patut kita ikut bergembira ria bersama mereka. Ketika mereka berkumpul, merayakan, menyelenggarakan hari raya mereka, kita ikut bergembira. Ada yang bergembira ria itu karena apa? Ikut merayakan keramaiannya. Ada yang bergembira ria ikut mengambil keuntungan di hari raya itu. Mengambil keuntungan karena kita ikut dagang. Khawatir termasuk ta'awun al-ismi wal-udwan. Karena mereka dimudahkan malam itu dengan Anda ikut memperoleh keuntungan berdagang di malam itu. Khusus Anda menyadari bahwa ini malam tahun baru, misalkan biasanya jualan itu persiapannya cuma belanjanya 1 juta, karena ini malam tahun baru, Anda persiapkan 10 kali lipat dari biasanya, 10 juta atau lebih dari itu. Karena yakin, ini malam tahun baru akan habis. Nah, ini artinya Anda menyiapkan diri untuk membantu hari raya itu. Ijtanibu a'da Allah al-Yahud wa al-Nasara fi idihim yawma jam'ihim. Menjauh. Umar bin Khattab memerintahkan kita untuk menjauh dari hari raya mereka. Ketika mereka pada berkumpul. Kenapa? Karena khawatir Allah marah, murka. Terus Allah timpakan di malam itu atau di hari itu, di hari raya mereka, musibah, bencana. Kalau Allah turunkan bencana, sementara kita ikut merayakan, kita ikut hadir di sana, khawatir akan menimpa kalian. Allah disekutukan, Allah direndahkan pada malam itu. Anda ikut hadir. Anda ikut bersenang-senang. Anda ikut bertepuk-tepuk tangan, berjoget-joget. Mana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang wajib atas kita, kita marah, kita benci kepada hari raya mereka. Kita khawatir kalau malam itu Allah timpakan musibah dan mengenai kita. Waliyatu billah. Harusnya kita berdoa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalau Allah timpakan mereka musibah, jangan sampai kena kita. Ketika mereka pada bangun malam, menunjukkan dirinya, ingin memeriahkan malam itu, ya kita harus berusaha untuk tidak melihat sedikit pun itu. Berusaha untuk badri, tidur cepat. Kalau enggak ada hajat, cepat tidur. Kalau enggak ada urusan yang lain, ya mendingan kita tidur. Tidak ingin melukai hati ini dengan tergiur yang seperti itu, terus kita melihat, menyaksikan, setelah itu ikut tersenyum, memandangnya senang, setelah itu besok subuhnya dibangunkannya sulit. La haula wala quwwata illa billah. Kita khawatir kalau Allah turunkan kalau Allah marah di dalam hadis apa? Idza tabaya'tum bil 'ina. Sallallahu alaikum dhillan. Ketika muslim menjauhi hukum-hukum Allah, apa akibatnya? Rasul katakan sallallahu alaikum dhillan, Allah akan timpakan kerendahan. Ketika kita menjauh dari hukum Allah, ketika kita ridha dengan hukum-hukum kufur, berbangga dengan kekufuran, ikut meramaikan kekufuran, sallallahu alaikum dhillan, Allah janji, Allah ancamkan, bukan janji, Allah ancamkan, sallallahu alaikum dhillan, Allah akan timpakan kerendahan, kehancuran. La tanzi'u, tidak mungkin akan tercabut kerendahan itu, hatta tarji'u ila dinikum. Obatnya cuma satu. Obatnya kita selamat dari kerendahan, dari kehancuran, dari murka Allah itu hanya satu. Hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kita kembali kepada agama Allah. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan sampai ada sedikit pun kebahagiaan kita kepada hari raya mereka. Ini berlaku untuk banin ataupun banat, sama. Konon di banat juga terjadi intip-mengintip ingin melihat gemerlapnya tahun baru. Waliyahzubillah. Di dalam hadis yang kemarin kita baca apa? Di antara sedekah, apa sedekah? Di antaranya kita meninggalkan perbuatan kemaksiatan, itu sedekah. Kita beramal soleh, sedekah. Lah, kalau kita meninggalkan malam ini kemaksiatan karena kita berharap terselamatkan dari sakhat Allah, dari murkanya Allah, maka itu kita berharap pula menjadi sedekah kita malam ini. Nah, kalau kita bisa saling nasihat menasehati saudara kita, teman kita yang masih ada perasaan, atau nahi munkar, karena kita melihat ada teman kita yang masih berusaha seperti itu, kita nasihati, jangan berbuat demikian ya akhi. Ingat, jangan sampai tergores ada kecintaan kita kepada orang kafir atau it-it mereka. Amal ma'ruf nahi munkar dalam hadis yang kemarin kita baca termasuk bagian dari sedekah. Tidakkah kita ingin bersedekah malam ini dengan cara apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama kali yang berhak untuk dinasihati adalah diri kita. Jangan sampai luput diri kita ternasihati oleh diri kita, oleh kita sendiri. Jadi kita berupaya, berusaha untuk sekeras mungkin, sekuat mungkin, untuk kita tidak ada tempat untuk cinta, suka terhadap hari-hari besar orang-orang kafir. Jangan sampai berharap untuk atau menanti-nanti. Wah Ustaz, ini hari yang kami nanti-nantikan. Datangnya cuma setahun sekali Ustaz. Terus kita tinggalkan. Waduh. Atau ya Her, ana mau tinggalkan Ustaz, tapi tolong jangan malam ini. Ini tahun terakhir Ustaz. Akankah kita ridho terhadap diri kita kalau ini kemaksiatan yang terakhir? Lah kalau kita mati malam ini, ya apa? Na'udzubillah. Mulai sekarang, bukan kita tunda. Mulai sekarang kita tinggalkan kemaksiatan ini sehingga tercatat di catatan Allah bahwa malam ini kita sudah tidak pernah menjalankan kegembiraan malam tahun baru. Ada soal bagus. Bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang pada malam tahun baru Masehi mereka mengisinya dengan agenda kegiatan yang mereka sebut dengan muhasabah bersama. Mereka berkumpul di satu tempat lalu berdoa dan muhasabah bersama dengan dibimbing oleh satu orang di antara mereka yang dianggap lebih berilmu. Mohon penjelasan. Jazakumullah khair. Yang ana tahu ini kebiasaan ikhwan muslimin. Walaupun sekarang mungkin menyebar menjadi kebiasaan pula. Akhirnya namanya apapun tapi itu diselenggarakan untuk atau pada tahun baru. Sama saja hukumnya bid'ah. Tapi kan mending Ustaz, dalam masalah bid'ah enggak ada mending-mendingan. Intinya karena kita ingin menandingi hari raya mereka, kita berbuat sesuatu yang baru dalam agama. Na'udzubillah. Jadikan mau tanggal 31 Desember, 31 Januari, 31 yang lainnya Maret sama. Sama. Bagi kita sama, itu hari-hari biasa. Lah sebagian mereka tergiur dengan daripada menyelenggarakan tahun baru, mendingan kita muhasabah. Apakah ada muhasabah yang dicontohkan oleh Rasul alaihissalam berjamaah? Malam-malam salat berjamaah bareng, nanti kumpul terus dihitung, di ada bacaan Quran satu baca, lampunya dimatikan, merenung dengan kuburan, ingat bagaimana ketika kita dikubur. Terus ada suara background, suara angin berhembus atau apa, dibikin serem-serem. Ketika dibacakan ayat tidak tertegur, dibikin drama-dramaan, terus tertegur sampai nangis. Diingatkan kepada orang tua, ketika itu nangis, besoknya bermaksiat lagi kepada orang tuanya. Ini cara-cara, bukan cara-cara yang islami, tapi yang sering melakukan seperti ini adalah ikhwan muslimin. Menganggap apa? Istihsan. Mengabaik satu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memakai penanggalan Masehi? Banyak yang ulama menganjurkan untuk menggantinya. Jangan mengundangkan Masehi. Tapi subhanallah, lemahnya kita mungkin kita tidak mampu atau merasa berat. Semoga Allah berikan keringanan kepada kita untuk bisa menggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mungkin peringatan kepada kita agar kita tidak bermudah-mudahan untuk larut dengan apa? Da'ayah, propaganda-propaganda mereka untuk kita hadir atau mengikuti atau ikut bergembira dengan hari raya mereka. Na'udzubillah. Kalau malam itu Allah berikan bencana atas perbuatan mereka dalam keadaan kita ridho, wal'iyadzubillah. Ketika di hati kita tidak ridho dan kita berusaha menjauh, maka semoga itu sebagai dalil atau bukti iman kita bahwa kita tidak ridho kepada kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Semoga malam ini tidak ada yang dengan sengaja melek malam untuk melihat apa? Kembang api. Tidurlah seperti biasanya tidur. Walaupun mungkin ada bising, tapi bising yang ada di sini tidak seperti di kota ketika tahun baru. Ya, lebih tenanglah. Alhamdulillah tempat kita jauh dari seperti ini. Tetap kita berusaha untuk tidur. Ketika ada bising mungkin enggak bisa tidur, berusaha untuk merem-merem, dipaksakan, tidak rela dengan apa yang mereka perbuat. Setuju? Sepakat? Insyaallah ya. Tolong berikan nasihat kepada mereka-mereka yang masih berupaya apa mencuri-curi pandangan, kasih nasihat. Insyaallah dengan seperti itu Allah selamatkan kita. Nah, barakallahu fikum.